Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bi dhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina ayyiddin abad. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para kiai, para alim, para ulama, ta'mir masjid Al-Ghufran, segenap panitia, seluruh hadirin jamaah pengajian istighatsah wa ta'lim Majlis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini merupakan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak bubar dari tempat ini kecuali dosa kita telah dimaafkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita diganti pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita, keluarga kita, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayat kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah, kemarin yang lalu saya masih menjelaskan tentang bagiannya zikir. Berzikir itu ada dua bagian. Yang pertama zikrul qalbi, wathani zikrul lisan. Bagian pertama yaitu zikir dengan hati, dan itu adalah yang paling baiknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ukuran orang berzikir itu adalah diukur dari hati. Jika manusia bisa menjadikan hatinya itu ingat kepada Allah, bisa menjadikan hatinya berzikir kepada Allah, itu adalah manusia yang hebat. Hati yang bisa berzikir kepada Allah itu bukan sembarang hati, tapi itu ciri-ciri hati yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin itu sudah saya terangkan. Sekarang akan menerangkan tentang masalah zikrul lisan, zikir secara lisan. Zikir secara lisan fahuwa adha'aful adhkar, walakin fihi fadl adhim kama ja'at bihil ahadith. Zikir di mulut ini ada paling rendahnya derajat zikir. Mulutnya berzikir, hatinya enggak ikut berzikir. Ini adalah tingkatan yang paling rendah. Akan tetapi orang yang mau berzikir, lisannya digunakan untuk berzikir, walaupun hatinya tidak ikut berzikir, itu ada pahala yang besar di hadapan Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, golongan orang-orang penduduk surga, yaitu ciri-cirinya adalah semasa hidup di dunia lisannya tidak pernah kering daripada berzikir kepada Allah. Lisannya terus berzikir, walaupun hatinya enggak ingat sama Allah, walaupun hatinya enggak ingat, enggak ikut berzikir, mulutnya tok yang berzikir, pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, tapi mulutnya terus berzikir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, astaghfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Ini saja masih dihitung ibadah oleh Allah. Akan tetapi para ulama mengatakan, orang yang berzikir mulutnya saja biasanya kurang dapat merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah. Mulutnya tok zikir, ini biasanya enggak bisa ngerasakan nikmatnya zikir. Akhir ini tadi kerosone ndak enak. Kalau tidak bisa merasakan zikir, akhirnya zikir tadi ini enggak enak. Kenapa? Karena enggak bisa dirasakan. Kalau makanan itu enggak main hati, mainnya main lisan. Kalau ada nasi goreng misalnya, ini nasi goreng ini Pak, sampai rasakan bagaimana rasanya nasi goreng, di batin gawe hati. Sego goreng ini memang di batin, menang tok dipetentengi, dipecicili, telok tok, iki kasinen nih, tekon di sampai ruasin. Enggak bisa. Kalau ada nasi goreng dirasakan, mulut yang merasakan dimakan, oh ini anu ini kurang asin ini, tambahi lagi garamnya. Mulut yang merasakan itu kalau makanan, tapi kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, mulut tidak bisa merasakan, yang merasakan itu adalah hati. Oleh karena itu Allah menyebutkan ala bidzikrillahi tajma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir hati akan merasa tenang. Itulah intinya orang yang berzikir. Orang yang bisa merasakan ketenangan hati itu orang yang sudah bisa mengontrol hatinya untuk berzikir kepada Allah. Hatinya ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hidupnya, santai hidupnya. Kenapa? Hatinya sudah bisa diajak berzikir kepada Allah. Terus caranya bagaimana, Beb? Biar hati ini bisa diajak berzikir. Oh, caranya kalau kepingin bisa hatinya berzikir, yang pertama mulutnya terus diajak berzikir. Mulut ini terus diajak berzikir. Kalau sudah mulut ini berzikir, berzikir, berzikir, lama-lama hati ini akan ikut berzikir, para hadirin. Tapi kalau mulut ini tidak pernah diajak berzikir, mulutnya meneng tok, ngerasani wong tok, misui wong tok, ngomong elek-elek tok, jangan berharap hatinya akan bisa ikut berzikir kepada Allah. Hati yang berzikir itu asal mulanya karena mulutnya, lisannya tidak pernah putus daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, Beb, apa kegunaannya berzikir ini, Beb? Apa fadilahnya berzikir? Kalau mau saya terangkan keutamaan berzikir panjang. Cuma satu saja. Orang yang ahli berzikir nanti kalau sakaratul maut mulutnya bisa mengucap kalimat Allah. Dan orang yang akhir umurnya mampu mengucap kalimat Allah, dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Itu aja keutamaannya orang yang berzikir. Lek sampean kebiasaan nih ngerasani wong, kebiasaan misui uang, begitu kepreset bet tiba mulutnya langsung misu, mulutnya langsung mengucap ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Loh, sing dikhawatiri lek pas malaikat Israel datang moro-moro ngambil nyawa terus dicabut sama malaikat, begitu kaget nyebut apa mulut kita ini, para hadirin? Gak gampang orang sakaratul maut ngucap kalimat Allah itu gak gampang. Coba sampean lihat, kalau ada orang mau meninggal dunia, keluarganya itu duduk di samping kanan, duduk di samping kiri, talkin, ditalkin mayitnya, Allah, Allah, Allah, begitu. Mayitnya gak iso ngomong, mek meneng tok, padahal ini belum mati. Ini belum mati. Allah, nyebutoh Allah, Allah, Allah, sampai ditaruh di kupingnya. Allah, Allah, mayitnya gak bisa ngomong, para hadirin. Mayitnya cuma diem begini aja. Kenapa? Hatinya kosong, gak kenal sama Allah. Hatinya kosong, gak pernah berzikir kepada Allah. Tapi kalau orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu sakaratul maut datang kepada orang tersebut, maka gak usah ditalkin, mulutnya dengan mudah mengatakan Allah, Allah, Allah. Yang ngucap bukan mulut, hatinya sudah kebiasaan ingat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tingkatan zikir ini macam-macam. Sebelum masuk ke dalam zikir hati, yaitu manusia harus terus untuk melaksanakan zikir lisan. Artinya mengajak lisan kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji, membangga-banggakan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mereka berzikir kepada Allah. Ini dipuji oleh Allah, disayang oleh Allah, dicinta oleh Allah. Sehingga di dalam firman Allah, Allah mengatakan alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah memuji hamba-hambanya Allah yang selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman, orang yang dalam keadaan berdiri berzikir kepada Allah. Wa qu'udan, duduk berzikir kepada Allah. Wa 'ala junubihim, bahkan sudah meletakkan punggungnya, artinya mau tidur tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli zikir, berdiri berzikir, duduk zikir, tidur zikir, ini dicinta oleh Allah, dipuji oleh Allah. Dan itu tidak semua orang bisa, para hadirin. Beb, Dzikir sing bagus iki dzikir apa? Sembarang. Semua dzikir itu bagus. Sing gak dawa-dawa tapi hebat dos. Kan sekarang kan kira-kira yang begitu. Titik, pendek, gampang tapi dos. Apa beb? Ya sembarang. Minimal Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kan gampang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Atau ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepanjangan beb, ya Hayyu, ya Hayyu, ya Hayyu. Sembarang Asmaul Husna itu bisa diambil zikir, dan setiap kalimat di dalam Asmaul Husna itu ada fadilah dan ada keutamaan-keutamaannya tertentu. Luar biasa sekali. Gampang zikir. Masa beb kalau kita di pasar mau berzikir, ngedepi orang di kantor masa mau berzikir, mulutnya enggak berzikir enggak apa-apa, hati jangan sampai tidak berzikir kepada Allah. Hati terus berzikir kepada Allah, dimanapun kita harus berzikir. Bahkan mau tidur, Pak, zikir. Cek apa? Cek selamat turune, turu ngimpi gendruwo, sunder bolong, wewe gombel. Ya Allah, ngimpine kok elek-elek tok. Beb, pendungane beb. Apa? Wau dalu kula ngimpi sunder bolong, beb. Oh. Sampeyan ya apa ati turune? Nggih, kula niku lho mantun ningali dunia lain. Oh ya pantes ae. Mari ndelok dunia lain ngimpine sunder bolong berarti. Masya Allah. Orang yang dipuji Allah itu orang yang berdiri berzikir, duduk berzikir, tidur mau tidur berzikir. Terus hari-harinya digunakan untuk berzikir kepada Allah sampai darahnya semua, nafasnya ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu ulama sufi, satu ulama sufi, Al-Lajjaj namanya. Beliau ini ulama tokoh di zaman itu. Itu sang terlalu zikir kepada Allah. Lisannya ini enggak pernah putus zikir kepada Allah. Hatinya ini terus yang dibuat wirid itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak pernah putus. Mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya la ilaha illallah, la ilaha. Terus seperti itu. Suatu saat waktu meninggal dunia, beliau ini meninggal, ikhtilaf ulama, ada ikhtilaf. Ada yang bilang meninggal, waktu itu memang meninggal. Ada yang mengatakan, tapi arjah yang paling banyak, beliau ini sebelum meninggal itu menyobek tangannya beliau. Tangannya itu sempat disobek gitu. Begitu tangan ini disobek oleh beliau, darah ini netes, para hadirin. Tes, tes, tes ke bawah. Sampai akhirnya beliau itu jatuh. Loh, darah yang netes dari badannya orang yang ahli zikir tadi itu, darah itu membentuk tulisan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Darah yang keluar itu membentuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena memang sudah terus bercampur darah dan jiwanya itu untuk berzikir kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lisannya tidak pernah berhenti nyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu tidak pernah berhenti. Sampai kalau ngomong sama orang, omongan itu terpotong-potong. Allah, Allah. Ngomong lagi sama Allah, Allah, Allah. Terus. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau masuk ke kamar mandi, mengambil batu kecil, digigit. Batunya digigit gini. Apa? Biar tidak nyebut nama Allah ada di dalam kamar mandi. Karena lisannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Terus Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Sayyidina Uthman bin Affan menyebut kalimat Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tidak pernah putus Sayyidina Uthman bin Affan menyebut kalimat Subhanallah, Subhanallah. Nah sekarang kita, sekarang kita nyebut apa kita biasanya? Lah wong wahing lho mesu. Wahing lho. Bersin lho. Wah ding. Langsung bus mesu. Masyaallah. Bukan alhamdulillah, bukan syukur kepada Allah, malah mesu kadang-kadang. Mulut terbiasa digunakan untuk itu. Oleh karena itu marilah mulai dari saat ini kita mengerti. Dan dari saat ini kita faham, mulut kita ini jangan digunakan untuk berbicara yang tidak-tidak. Gunakan untuk berzikir kepada Allah. Mulut ini hajmuhu saghir, ukurannya kecil. Wajurmuhu kabir, bahayanya besar. Kalau mulut ini digunakan untuk zikir, balasannya adalah surganya Allah. Tapi kalau mulut ini tidak digunakan untuk berzikir, maka mulut ini yang akan menjatuhkan kita di dalam nerakanya Allah. Mulut ini bahaya. Ini ada satu cerita sebagai penutup pengajian. Ada orang agen pembantu. Agen pembantu. Pembantu rumah tangga itu loh. Kalau sekarang ya, ya agen pembantu, atau kalau lebih kelasnya begitu, baby sister ta, suster apa itu loh. Ya golongannya terteran itu wis. Itu ada, ada kantornya. Kalau mau pesen-pesen pembantu itu ada kantornya situ. Tapi ini cerita zaman dulu. Ada orang cari pembantu. Pak, saya mau cari pembantu. Ada enggak? Ada, banyak stok. Sini sampai tak tunjukkan satu-satu. Pembantunya dipanggil. Sini, keluar. Ada bos mau cari pembantu. Kasih tahu, ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini sekian, ini sekian. Cari bos itu tadi, lah kok mahal-mahal pak pembantunya. Oh iya, sekarang ini tidak ada barang murah, kata dia gitu. Waduh, sampai kepingin cari murah lah. Iya, murah tapi yang pembantu yang sip begitu, yang rikat begitu. Oh ada, sebentar ya. Panggil. Sini, kamu. Datang pembantu tadi ini. Orangnya masih seger begitu. Kuat begitu. Ibu-ibu. Jadi masih gak tua, gak muda. Masih rikat-rikatnya begitu. Kamu. Iya, pak, ini tak kasih murah. Katanya bos tadi ini. Loh. Lah sing tuwek-tuwek ini kok mahal-mahal. Lah ini kan masih lebih, badannya lebih enak ini. Masih kuat kerjanya lah, kok tambah murah. Iya, ini kalau kerja bagus, tapi satu pak, penyakitan. Bismillah, penyakit apa ini? Ini punya penyakit, penyakitnya suka fitnah. Makanya murah. Makanya sampean tak kasih tahu dulu kalau ini penyakitan. Kalau sampean mau silahkan, gak mau gak apa-apa. Akhirnya dipanggil pembantu itu, sini kamu. Sama bos baru tadi ini, kamu ini katanya penyakitan ya. Penyakit apa pak, saya pak? Katanya kamu senang fitnah ya. Astagfirullah, itu dulu pak. Sudah tobat saya, gak mau fitnah lagi. Kenapa? Fitnah itu dosa. Sekarang saya mau kerja, betul-betul ingin cari nafkah yang halal, yang barokah. Saya sudah tidak mau memfitnah lagi. Jadi katanya bos ini tadi, betul, betul pak. Sumpah sumprit ya pak. Betul, ya wis. Dipanggil, datang ke kantor yang punya itu. Ya sudah, saya ambil pembantu itu. Kata yang apa yang kerja di situ, pak, ini murah loh pak. Tapi penyakitan loh pak, hati-hati loh pak. Tidak apa-apa, insya Allah, tobat sudah. Ya sudah, terserah. Yang penting saya sudah ngasih tahu kesampaian. Ya tidak apa-apa, saya ambil. Dibawa pulang ini tadi pembantu naik mobil. Begitu sampai di rumah dikasih tahu kamarnya, dikasih tahu bapak dan istrinya, bos ini manggil pembantu, sini kamu yang baik ya, kalau ada uang 100 jatuh di rumah ini kembalikan yang jujur, jangan berbohong, jangan fitnah, tobat, takut mati nanti kamu, diingatkan oleh bos baru ini tadi, pembantu ini tadi. Iya pak, saya mau tobat pak, betul lillahi ta'ala pak, saya mau tobat. Iya sudah, kamu kerja bagus kerjanya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bagus kerjanya. Lama-lama, pembantu ini tadi datang ke istrinya bos. Apa istrinya bos ini? Bu bos tahu apa? Istrinya bos ini tadi, bu, saya mau ngomong bu 4 mata sama ibu. Kata ibu ini tadi, penyakitnya keluar lagi kamu ya? Enggak bu, saya mau ngomong jujur, enggak mau bohong, enggak mau fitnah. Ngomong apa? Kok enggak nunggu suami saya datang kamu ngomong sama saya? Enggak bu, ini 4 mata bu, cuma antara saya seorang pembantu dengan ibu majikan yang saya hormati. Karena ibu sudah menolong saya ingin menolong ibu semampu saya. Ayo monggo, ngomong apa sampean? Akhirnya pembantu ini ngomong, bu, saya ini, ya walaupun pembantu, cuma saya ini keturunan orang-orang, ya setengah bisa dungan-dungani orang begitu. Mbah-mbah saya ini kalau dungo itu diterima bu sama Allah bu. Jadi saya ini ya didik-didik lah, kalau nyarati orang itu bisa. Kata ibu tadi ini, ah yang benar kamu. Iya bu, alhamdulillah. Ya wes, kamu mau nolong gimana? Gini loh bu, bapak sekarang kan kerjanya kan lagi goyang, di pabrik kan lagi ada masalah. Iya betul, saya kepingin nolong bu karena sudah membantu saya, sudah kepercaya sama saya, jadi saya kepingin nolong. Terus ya apa caranya? Bu, nanti malam kalau bapak tidur bu, ibu ngambil gunting bu ya, tapi jangan tahu bapak loh bu, nanti rambutnya bapak itu dipotong sedikit aja, nanti rambutnya itu tak jampi-jampi bu, tak woco-wocoi rambutnya itu nanti. Insya Allah bu, kerjanya bapak nanti lancar, uangnya tambah banyak, saya tidak minta tambahan gaji bu. Ikhlas lillahi ta'ala. Ah yang betul, betul. Iya wis, nanti malam ya. Iya, tapi catatan loh bu ya, jangan tahu bapak, karena ini memang syaratnya motong rambut, bapak dalam keadaan tidur, dan tidak boleh bilang sama bapak. Ya sudah, banyak tak motongnya? Oh enggak bu, sedikit saja, krek titik tok. Ya wis, kapan itu motongnya? Malam Jumat legi, jadi pembantu tadi ini. Oh ya wis, cinta ini malam Jumat legi, kapan teko malam Jumat legi? Sebelum malam Jumat legi kurang 2 hari, pembantu ini tadi pamit ke pasar, bu, saya tak ke pasar ya. Oh ya ke pasar. Ternyata pembantu ini tidak ke pasar, para hadirin. Kemana? Ke kantornya bos. Pembantu ini tadi ngomong, pak, saya mau ngomong pak. Ya Allah, penyakit. Kenapa kalau kamu ngomong sama saya kok tidak di rumah? Kok berani-berani kamu datang ke kantor? Penting pak. Ini sifatnya rahasia pak. Kalau bapak percaya sama saya silakan, tidak percaya sama saya keluarkan saya, tidak apa-apa pak. Nah kok serius temen kon? Ayo masuk kantor. Masuk ke kantor, ngomong apa? Pak, bapak percaya boleh, tidak percaya boleh, saya tidak fitnah pak. Terus saya dengar ibu kemarin pak rencana mau membunuh bapak. Kurang ajar kamu ini. Saya rumah tangga lama, tidak ada bunuh-bunuhan. Kok kamu berani-berani ngomong begini? Pak, tolong pak, omongan saya ini bapak buktikan betul ya. Besok, bapak kalau mau tidur, katanya, bapak ini mau ditusuk kepalanya sama gunting. Jadi pembantu ini, Bapak nanti tidur, cuma jangan merem, cuma jangan tidur, Pak. Dilihat aja nanti. Deloken. Nanti ibu lah bawa gunting, ditaruh ke kepalanya Bapak. Itu mau ditusuk Bapak itu. Kalau Bapak gak percaya, nanti silahkan Pak, hukum saya seberat-beratnya. Awas kamu bohong ya. Sudah, besoknya pas malam Jumat lagi, Bapaknya tidur. Ibu dibisiki sama pembantu, Bu, jangan lupa lo Bu ya, ketok sedikit Bu rambutnya Bapak. Siap. Jari ini ibu ini Bang. Tidur bawa gunting para hadirin. Bapaknya tidur, tapi tidak tidur, didelok ambek bapake. Ternyata ibu ini tadi ngeluarkan gunting, ditaruh di kepalanya gini, karepe mau motong rambut. Bapak ingat omongannya pembantu, wah betul ini, istriku mau bunuh aku. Dipegang guntingnya, ditusukkan langsung ke leher istrinya, dan disitulah istrinya meninggal dunia. Sebab apa para hadirin? Gara-gara mulut. Jadi bunuh-bunuhan gara-gara mulut. Bahaya Pak mulut itu. Makanya mulut itu jadi biasa ngomong. Tong kosong nyaring bunyinya. Lewis mak cepet ngomong tok. Wah, buaan. Ya lek manuk Pak. Ngocek wit tambah larang regane. Lek uang ngecepret cer murah. Enggak ada harganya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.